السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Kita banyakkan syukur kepada Allah Taala. Kita berkumpul pada tengah hari ini dalam sesi menjawab kemusykilan agama. Mudah-mudahan usaha kita pada tengah hari ini terhitung sebagai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi mohon maaf sebab geng tambahan. Kau tidak bawa. Jadi kita terus kepada soalan. Soalan yang pertama, bab selawat atas Rasulullah SAW bila nama baginda disebut. Boleh jawab selawat dalam hati ke? Atau wajib lafal dengan mulut? Mana yang lebih afdal antara dua tersebut? Baik, apabila disebut nama Rasulullah, ditanya wajib tak kita berselawat? Dah kala wajib dalam mulut ke dalam hati? Dah mana saya afdal? Jawapannya tidak wajib kita berselawat bila dengar nama Rasulullah. Hukumnya sunat. Yeah? Kerana ini masalah afdal, masalah mencari kelebihan. Siapa yang nak kelebihan, nak pahala, maka bila dengar nama Nabi, dia berselawat. Ada ulama' yang mengatakan wajib, tapi ini bukan pendapat yang dikira kuat di sisi jumhur ulama'. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang artinya bila nama aku disebut, tidak dia berselawat, orang tu dikira bakir, orang tu kerikuk. Yeah? Jadi pandangan yang lebih ramai sunat. Nah, bila kita dengar, kita bersawak sunat sambut nama Rasulullah. Bahkan nama sahabat pun sunat juga. Kita kata umpama radiyallahu an, eh, sunat. Tapi orang tak kata, tak berdosa, eh, tidaklah berdosa. Cuma adab yang baik adalah bersawak bila dengar nama Nabi. Jadi kata di hati, kata di mulut, yang mana lebih baik? Yang lebih baik adalah dua-dua. Mulut berkata, hati ingat pada Rasulullah. Yang kedua, seluar ketat melekat di badan. Seluar tight. Itu tight tu, seluar tight. Ketat dan melekat di badan. Dia terjemah, dia takut kita tak kerti. Seperti seluar renang atau cycling. Bagi laki-laki maupun melebihi baharus lutut, adakah dia menutup aurat kerana bentuk tubuh tetap jelas kelihatan. Baik. Orang lelaki, orang perempuan telah jelas. Dua syarat tutup aurat. Pertama, tak nampak kulit. Yang kedua, jangan ketat nampak anggota, tu haram. Orang laki-laki satu saja, iaitu jangan nampak warna kulit, jangan berlubang. Lepas tu ketat. Ketat ni mensifatkan anggota. Nah, umpama tangan ni ketat gitu, macam seluar ni, kaki ni betih, ni peha. Dia pakai seluar ketat, eh? Naik basikal fiksi tap-tang. Jadi orang laki-laki makruh, melainkan nampak bentuk kemaluan, haram. Jadi kalau peha ketat, makruh. Nampak? Orang puan peha ketat, haram satu dah. Neh? Orang laki-laki dia pakai seluar ketat peha. Tak usah kata seluar tight tu untuk cycling, seluar jean, seluar slack untuk buat kerja ni ketat. Neh? Hukumnya makruh. Ketat ni guna kalau tengok belakang, nampak lah punggung dia kemas. Tu pakai ketat. Tu makruh tu. Neh, kalau kita suruh bangun ada ramah makruh hari ini. Jadi kalau nampak betul kemaluan, haram. Faham lagi? Nak pakai luar-luar ni, luar genang. Nampak? Main nampak betul, faham betul kemaluan. Alat hak nak kecing. Nampak alat tu haram walaupun laki-laki. Neh, jadi jangan kemas pandang gitu. Dah benda beza guna, orang puan ketak haram, orang laki tak haram apa. Pasal orang lelaki dia lain, orang puan dia lain. Neh? Orang lelaki ni kalau kereta tak kacir lah. Orang puan ni dia body Ferrari. Ferrari ni dia semua mengancam. Nah, tak ada orang beli Ferrari, lepas tu dia tak kedai pula tekor tak nira tekor. Pasal semua seksi lah tu. Nah, tu orang puan tu hang buat. Nampak? Jadi orang tu hang buat, orang lelaki dia tak gitu. Neh? Dia banyak kena tukar. seorang itu dia makan gaji sebuah syarikat. Dalam masa beliau bekerja, beliau ada mengeluarkan kata-kata kesat pada syarikat tersebut bagi melahirkan rasa tidak puas hati beliau. Tapi masih bekerja di syarikat tersebut. Apakah hukum dan pandangan Islam? Mohon pendapat penjelasan. Dia kerja dengan company itu, tapi dia maki hamu ke company itu. Nampak? Jadi haram ke tak gaji dia? Haram atau halal bukan atas maki hamu itu. Nah, haram atau halal, tengok jenis pekerjaan dia buat, tu kerja benda. Kerja itu halal tak pada syarak? Halal, hukumnya halal. Tapi perbuatan dia maki itu haram. Nampak? Nah, haram. Ditanda sebagai satu dosa. Nah, macam kita nak makan nasi, ya? Kita pergi marah ke berang. Nah, belum kan bergerak apa bodoh gini ni. Nampak? Tak lawa langsung bergerak. Dia kumat kot bola mulut. Jadi perbuatan itu dicela pada syarak. Nah, kenapa? Kerana dia mencela benda yang tidak patut dicela. Itu pun benda yang tercela. Kita tak cela pun memang tercela. Nah, jadi kadang-kadang nakal dia tengok mu kerja mu kerja dia. Lepas tu mu duk kutuk dia. Nah, jadi tak payah kutuk kalau mu kerja dia. Nah, mu tegur dia. Kesilapan dia. Nah, nasihat dia. Tak berani nak lihat dia boh kan. Kita anak buah je. Atau surat. Tak melayang pula apa buah sambil dia gitu. Faham tak? Kan dia menegur. Menegur majikan. Perlu juga. Kadang-kadang majikan ni dia rasakkan dia orang tak berani nak tegur. Nah. Tarik surat. Ketok. Tegur dengan cara baik. Nah. Tak kena gini boh. Nampak? Main saya. Nah. Buat kerja gini. Boh marah juga. Saya buat kerja betul dah. Tak boleh marah. Dah siang lah. Kerja kalau buat gini. Nak, dia tak tahu siapa kawan-kawannya. Nak memberi kesan, jangan maki hamu. Nak company apa gini, celaka punya company. Dia kau duduk makan gaji. Nah, jadi perbuatan itu tercela pada syarak. Ada pun gaji dia halal. Dari Abu Jurai, Jabir bin Sulaiman menceritakan, aku dengar Nabi SAW menasihati. Aku pernah berkata pada Nabi, berilah saya nasihat. Baginda bersabda, angkatlah kain saramu hingga tengah beti. Jika tidak mahu, maka sampai ke atas mata kaki. Jauhilah isbal, iaitu menghulurkan kain sarung hingga melebihi mata kaki. Kerana isbal itu sebagai kesombongan. Dan sebenarnya Allah tidak menyukai kesombongan. Hal ini panjang sangat, riwayat Abu Daud. Soalan ni, kaki seluar yang panjang dari mata kaki hingga ketumi, adakah termasuk dalam hadis ini? Masalah hadis, Nabi kata, kalau nak pakai pakaian, hendaklah naik atas pada buku lali. Kalau tidak, maknanya tidak disukai. Yang sebenarnya hadis tentang melabuhkan pakaian atau sengkatkan pakaian bukan satu ni saja. Lebih daripada 5 hadis ada. Jadi ulama dikumpulkan hadis-hadis ni baru dibuat natijah. Baru buat ramanya satu keputusan. Jadi keputusan yang dibuat oleh ulama-ulama dan ini adalah pendapat yang kuat. Kerana ramai yang mendokong pendapat ni. Sunat kita pakai pakaian kita atas pada buku lali. Jika tidak perlu kepada labuh. Kalau perlu pada labuh, tak ada hukum sunat tu. Seperti kerja bomba, takkan pakai skat keting. Kerja askar pakai luar kat keting. Patut dulu masuk lautan. Jadi biar mana sabar dengan tepat. Jadi pada tak ada sebab-sebab apa, maka yang sunat atas pada buku lali, sama tinggi dengan buku lali harus, bawah pada buku lali makruh. Yang mengatakan haram bawah pada buku lali adalah bukan pendapat yang ramai di kalangan ulama. Walaupun hadisnya begitu, kerana asal asbab wuruk sebab berlaku hadis ni ialah Nabi marah sangat pakaian-pakaian musyriki Mekah. Mereka sambung dengan Islam dan mereka ini berlagak tunjuk kekayaan pada Rasulullah dan orang-orang miskin Islam yang baru masuk Islam. Jadi sebab itulah Allah cela dan Allah laknat pemimpin-pemimpin. Allah laknat pemimpin Quraisy ni bukan sebab keluar dia kain dia labuh pada buku lali, sebab perangai dia sombong. Cuba mereka yang sombong-sombong ni nak suka pakai kain labu-labu, maka termasuk samalah masuk dalam hadis ini. Nabi sunatkan pakai atas pada buku lali. Jadi kalau kita pakai seluar atas pada buku lali memang katuk sikit. Seluar atas pada buku, kat keting seluar. Kerja jabat ni sekong dah sekong. Ingat kerja jabat orang asli. Jadi kat keting. Jadi hukumnya tidak haram, makruh sahaja. Kenapa makruh? Makruh ini kerana menyalahi sunnah. Haram dosa dok. Jadi jangan balas dalam bab-bab ini. Ini bab afdaliyat. Bukan bab akidah. Apa pandangan tentang Facebook yang mana baru ini kita tahu di era mufti dah keluarkan fatwa siapa yang register akaun FB hukumnya adalah haram. Ini masalahnya kita menggunakan maknanya apa benda ni, teknologi orang kafir. Jadi ada yang fatwa haram. Masalah menggunakan orang kafir ni kita boleh muamalah, tapi tidak sepenuh ada tak boleh, ada tak boleh. Sebab tu kadang-kadang Nabi kadang-kadang haram, sebab Nabi kata man tashabbaha bil qaum fa innahu minhum, barang siapa menyerupai satu kaum, mereka masuk kaum tu. Yang sebenarnya bukan semua benda. Nah, umpama kita pakai pakaian sami budak, ambil kain kuning pakai kan. Nah, ha, awak pelik sikit kan ni. Nah, ha, sebenarnya sambutan malam tahun sekong pakaian beragam. Nampak? Dah dikira. Nah, tuan pusi nak pakai kain kuning gitu. Hukumnya haram. Apa? Ni masuk dalam hadis. Menyerupai pakaian, yang pakaian ini bukan pakaian yang biasa. Dia tertentu untuk ibadat satu agama. Hal ni haram. Nah, batu benda yang diimport daripada luar, nah, dia kena tapis. Tapis dengan apa? Tapis dengan maqasid syariah, dengan hukum syarak. Nah, apa yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak, maka tak boleh, walaupun daripada luar. Islam liberal ialah Islam yang menerima segala datang daripada barat, walaupun canggah dengan syarak, tetapi ramai orang yang suka, kita terima. Sebab tu Islam liberal ni sesat. Nah, Islam yang sebenar, kita terima daripada barat, daripada mana saja, dengan syarat tidak bersanggah dengan agama. Nah, maka sebab tu kita boleh menggunakan Microsoft, boleh menggunakan Windows. Dia bukan orang Islam ni, milik orang kafir, betul tak? Jadi kalau kita tak boleh guna Windows, ketinggalan tak kita? Nah, ketinggalan. Tak usah kata Facebook, Facebook tu cabang dia je. Nah, kita tak boleh guna Google, kita akan tak boleh guna. Sebab apa? Sebab dia hak milik orang kafir. Tidak betul sama sekali. Ini yang melemahkan Islam. Sebab tu dibenarkan ulama-ulama fatwa negeri Islam mengimport senjata daripada negeri bukan Islam. Umpama dia beli kapal selam, biar tak ada tenggelam pun. Ataupun beli jangan suka buat contoh, beli meriam howitzer umpama ha, daripada Amerika, dia kata 50 mm, boleh tembak 55 km ataupun 80 km. Tak apa, neh, jangan ambil benda-benda yang merosakkan daripada barat. Nah, import ekstasi, import mana hip hop dan sebagainya, hak merosakkan minda masyarakat. Ah, ha, tengok, nampak. Jadi kalau benda ni digunakan untuk dakwah, nah, hukumnya beri maslahat tak pada agama kita? Sekarang ramai mana orang yang dapat belajar agama daripada Facebook, betul tak? Neh, ha, jadi terjawab dengan sendiri. Neh, ha, hukumnya harus. Apa hukum pasang radio mengaji Quran masa kerja memandu tanpa menghayati setiap ayat yang diperdengarkan? Ada pendapat mengatakan tidak boleh kerana tidak menjaga kesucian ayat Quran. Jawab, hukumnya harus selama mana tidak ada niat kita untuk mempersenda. Kita buat kerja rumah, dapur, potong sayur, dah panggang ikan kering, nah, basuh baju, suri rumah, sambil buka MP3 Quran. Nah, ha, jadi hukumnya harus. Yang tak bolehnya dia buka MP3 Quran, dia pun ha, dana orang pasal dalam Quran, mari kita pakai ngopak. Ha, tak boleh kerana dia buat benda haram, tak hormat. Nah, jadi perdengarkan tidak ada masalah. Sebab tu kalau kita perdengarkan Quran dalam pejabat, habis speaker dengar belaka. Kalau kira nak pakai hukum asal, wajib kena dengar orang kata, tak jadi kerja. Dah Quran sedang buka, kita buat kerja, tak beri tu puan pula. Hmm, tak jadi kerja, tutup company, 3 hari tutup. Nah, ha, jadi daripada diperdengarkan lagu-lagu hak ngaruk, baik diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Yeah? Yang tak boleh, kita gunakan ayat itu ha, supaya maknanya ha, sebagai bunyian-bunyian saja yang tidak ada maksud apa-apa. Maka itu nampaknya merendah-rendahkan akan Quran. Soalan seterusnya. Apa hukum bantah poligami dengan alasan dipikir oleh logik akal walaupun suami itu berkemampuan? Adakah jatuh akidah? Minta ustaz perjelaskan kerana ramainya kaum hawa terutama yang bantah sekerah-kerah ni. Ha, ini soalan cari balak dia bagi. Kenapa? Ha. Jawabnya dia poligami ni dia bukan wajib. Nah, dan dia bukan sunat. Biasanya. Kenapa? Ha. Al-aslu fil kulli syai' lahu hukumun. Tiap-tiap suatu dia baginya mesti ada hukum. Asal hukum sembahyang 5 waktu wajib, betul tak? Tapi kadang-kadang jadi haram. Bila? Sebab haid haram dah pula sembahyang zuhur. Hukum asal benda wajib. Hukum asal bagi poligami harus. Bukan haram, bukan makruh, bukan sunat, bukan wajib. Harus saja. Satu keharusan di dalam Islam. Baik. Ada kalanya menjadi boleh tu, nah, maka dengan sebab dia kemampuan. Kalau dia tidak boleh berlaku adil, Allah kata tidak. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kamu tidak boleh berlaku adil, seorang sudah. Nampak? Sebab kadang-kadang ada orang yang seorang isteri saja, tapi dia masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab dia tak beri nafkah pada seorang isteri. Dia tak tunaikan hak dia. Dia tidak tarbiah sebagaimana sebenar. Seorang isteri je suami kena neraka. Betul tak? Ne? Tak salah kata dua. Jadi kita nak berpoligami, jangan nak salah kau puang saja. Nah, ha, jadi bila kita layak, kita mampu dan isteri pertama kita nak, kita jaga dengan baik, maka tidak ada halangan. Kalau isteri nak marah pun memang tak betul dah. Nah, masalah isteri kita nak kahwin, isteri pertama kita kerja. Patut kita nak kahwin seorang lagi, isteri pertama kita dah kerja, goyang kaki di rumah. Bangun pagi, makanan ada belakang dah, tengah hari makan, tak kerja, malam Facebook. Nah, shopping sebulan dua kali. Makan ni tiga kali sebulan. Cukup-cukup maknanya selesa isteri dia. Tak payah bekerja. Nak duit, mesej bang, duit 800, sewi 1,600, ganda sama. Nah, bang, petang ingat tu, beli subang air, kita beli 3 pasang. Nah, kalau gitulah suami beri kepada isteri, tak payah bekerja dengan hidup dalam keadaan happy, shopping tak mau, jalan tak mau. Nah, dia marah tak kita kahwin seorang lagi? Marah tak? Kamu orang puan lah. Jawab orang puan. Marah tak? Dah. Ni suruh dia kerja. Nah, dia duduk saja, relax, goyang kaki di rumah, makan tidur, makan tidur, berok si sekali. Dah maknanya senang makan. Bulan ni kamera helium, bulan depan kita helium, bulan ni bukit beraja, bulan ni deseru. Nah, baru dia kahwin seorang lagi lah. Ya. Nah, gitu sama dia. Nah, dah marah dia dah. Nah, ni kita suruh dia kerja, suruh dia ambil anak pula, suruh tu, suruh ni, banyak benda teruk. Nah, nah, lepas tu nak kahwin seorang lagi. Nah, bini kita nak beli kasut pun pakai duit dia. Nah, patutnya jangan seseng pun duit dia. Walaupun dia kerja, seseng duit dia tidak keluar. Kerana aku suami yang gentleman, semua duit poket money aku. Nah, barulah dia sayang kat kita. Eh, bila sayang kat kita, kita buat mana ni tak marah tak. Jadi nak marah, ada kalanya patut, ada kala tak patut. Yang mana patut? Bila suami dia tidak mampu, dia marah, betul tak? Patut dia marah. Sebab kalau dia tak marah, suami teruskan maknanya niat, jadi kucalana di rumah tangga. Tak dang nak kerja, pergi tak dok, tak dok. Nah, main 1,800, buat tangga 300, baru 2,100. Tak dok cetong. Nah, ha, jadi kalau boleh no 3, 5, 16 ribu sebulan, boleh tahan. Kira nak poligami. Nah, ha. Ada kalanya tak patut, dia pergi marah hukum poligami. Ha, jangan marah hukum poligami, kerana itu merosakkan akidah. Jadi jangan marah hukum harus berkahwin amat. Jangan marah pada hukum Allah membenarkan laki-laki poligami. Tapi marah hanyalah kepada suami sebab gatal nak kahwin seorang lagi. Dan aku seorang pun tak boleh beri kesenangan. Nampak? Ha, tu baru betul. Kenapa? Ha, setuju tak? Sebab kita ni orang lelaki. Bila sebut kak kahwin amat, memang suka. Nak? Memang suka. Cik kita jadi orang puan. Nak? Eh? Awak nama boleh? Hirman. Ha, kalau jadi orang puang, katakan awak punya suami nak kahwin lagi, bagi awak. Kena selami yang jiwa wanita. Kalau awak sekarang wanita, bagi awak. Dah bagi ah ha, tu lah. Orang puang itu lah. Betul tak? Ha, lepas tu kita kata kami tu fikir tidak adil. Nah, cik kita jadi orang puang sekejap. Dah lama jangan dia pakai batoli, jangan dia pakai berat pula tak. Maknanya sekarang kita, ah, kalau aku jadi isteri aku tak beri juga. Betul tak? Jadi benda tu, jadi tak boleh nak marah orang puan benda gitu. Jangan marah dia sebab naluri, insting, fitrah dia gitu. Neh, ha, cuma dia marah tu jangan lebih-lebih. Nak sampai jadi balah laki bini. Neh, ha. Tapi ramai perempuan dia ada tak? Ramai, betul tak? Sebab itulah maknanya hikmah poligami dia banyak kadang-kadang untuk nak matchingkan dengan jumlah penduduk. Nah, sekarang yang mati ramai lelaki. Puan kurang mati. Yang beranak ramai puan. Nampak? Sebab tu sekarang ada satu ada negeri yang nisbah dunia, penduduknya 8 laki-laki, 2 laki-laki, 10 perempuan. 8-0. Nah, sekarang kita di Malaysia 7-2 tak silap. 7 perempuan, 2 lelaki. Nabi sebut dalam satu hadis, akhir zaman kat gigi 50 perempuan seorang lelaki. Nisbah ratio dia. Faham? Ha. Jadi dah kalau main nikah seorang sama seorang je, bagaimana mana lapang akan lebih tidak bersuami. Bila tidak bersuami sampai pada hak umur tertentu, dia perlukan kepada teman. Maka jadilah macam-macam benda yang telah terjadi. Nah, ha, batu tak ada masalah. Nah, poligami ni jangan kita anggap benda yang tidak baik. Nak mentaliti Melayu ni bila awak kahwin ramai, tak bagus tu. Nak pada ramai mana orang yang bercerai ada di kalangan yang monogami. Dalam kes report Mahkamah Syariah, lebih daripada 82,000 pasangan bercerai, semuanya adalah isteri seorang. Nampak, hanya 18 kes berlaku perbalahan dan masalah dalam yang melaksanakan poligami. Nampak? Orang puan dia bimbang pun kalau soalan ni. Dah tahu bimbang lah, walau lagi mana pun. Nah, kita tanya daripada Perlis sampai ke Johor, semua laki-laki dia 99.999% nak berpoligami. Nah, tetapi hanya lebih kurang 0.9% yang berani berpoligami. Siti Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam SAW. Rata-rata mengatakan satu tulang rusuk untuk satu pasangan. Mana pula dengan kes isteri lebih daripada satu? Apa kaitan tulang rusuk ni? Kedua dan tiga dan keempat. Jika asal boleh tanya, tanya. Jadi dia kata nasabnya Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Nah, jadi satu isteri dah, kalau ada orang tu kan dia ada 4 isteri. Nah, dia takkanlah tulang rusuk tu 4 batang ambil mana pula. Jawab ni tak ada kaitan, cuma asal manusia. Asal manusia, kalau kita juga daripada setitik mani. Nah, kita tu kan. Dah kalau kita dengan ayah dengan abang kita tak kira 2 titik. Takkan nak tanya gitu. Oh, jawabnya ustaz 2 titik eh. Pasti dah nak tanya dah, kalau adik saya ada 4 adik beradik. 4 titik je. Jadi dia main gitu sampai kiamat jawab. Tak. Jadi asal nah, Siti Hawa ambil tulang rusuk, baku buku dengan daging, ciuk tu hidup. Asal kita daripada air mani. Asal daripada Nabi Adam, ada min turab, daripada tanah. Itu saja cerita. Neh, dia nak kabar tulang rusuk ni barang belok. Dan benda keras. Kalau kita lock, kalau lama kau belok. Nah, kalau kita lepih, patuh. Nah, sebab tu orang puan di jenis tulang rusuk. Jangan kita ikut belaka segala kehendak dia, dan jangan kita tak ikut. Neh, apa yang nak beli tu, belilah separuh. Kalau kita ikut semua, general manager pun mampu. Kalau ikut ke dia. Neh, pasal perempuan ni dia macam kanak-kanak. Ingat masa kita akad nikah tu, sebenarnya kita akad nikah dengan kanak-kanak yang belum memayis. Jangan marah apa hakikat kita, dia berakhir main. Nampak? Nampak tu kalau kita jalan dengan bini kita kan, jalan bandar, siapa kat kedai sepak dia relay. Dia buat kerah. Siapa kat kedai alat-alat fire brigade apa semua tak, safety, dia buat dog kau. Siapa kat kedai mah je pun, dia buat cabut cipang. Nampak? Dia lebih daripada udak sidik dia. Nah, tu lelaki yang bodoh ni dia tanya kau apa, selipa putuh. Dia tak faham kiat nung kedam mah bawah. Seorang isteri malam tu sepatutnya kita dah nombor satu. Tapi dalam jalanan macam tu, dia menuju ke makcik nombor satu tadi, dia singgah ke makcik nombor dua. Kemudian berlakulah benda yang lazim suami isteri. Pulak dah. Lepas tu dia teruskan perjalanan menuju rumah cik nombor satu pulak. Berlakulah apa yang sepatutnya. Tapi dengan mendapat katakan haram, mereka kena zalim atau tidak adil. Saya dengar boleh. Dah. Cari pasal pula. Patut pengamangat hari ni. Soalan je lah. Jadi dia gilerang balik rumah bini nombor satu. Nak patutnya. Atau nak balik gilerang rumah bini nombor dua. Tapi lalu tu tertinggal rumah bini nombor satu. Kemudian berlakulah jimok. Nampak? Direct terus lah senang. Patutnya malah tu gilerang bini nombor dua. Jawabnya gini. Gilerang isteri ialah pada waktu malam saja. Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Gilerang orang yang berpoligami ialah pada waktu malam. Maghrib sampai subuh sahaja. Neh, siang tidak ada giliran. Pergilah nak pergi mana-mana pun. Nah, kan mau bini tua, kan mau bini muda, kan balik rumah tok tua, tengah tinggal rumah dia kekek kejap. Tak ada masalah tu. Neh, siang dia tak ada giliran. Dia giliran ni malam saja. Baik. Giliran rumah isteri nombor satu, kita tak boleh pergi rumah isteri nombor dua. Malainkan darurah. Tak, darurah boleh. Kalau pergi nak galak-galak, tak boleh. Apa darurah? Atau duit anak nak beli beg sekolah, tu darurah dia panggil. Neh, dibolehkan. Neh, apa lagi darurah? Bini nombor dua jatuhlah kolor. Umpamanya rebah duduklah kolor, takkan kita tak boleh balik. Ini rumah nombor satu, bang tanah nombor dua. Nah, jadi kita boleh kita tengok, neh. Tu darurat, neh, ataupun ular masuk dalam rumah. Nah, takkan tak mau balik juga, patut balik bini nombor satu. Tapi dah bini nombor dua, bang bang tolong bang, ni anak Honda masuk dalam rumah. Nah, jadi kita boleh kita tolong apa semua, neh. Patut balik selalu. Jadi kalau dalam bab gini memang hukumnya haram. Neh, hukumnya haram. Kan ini lagi berseronok pula pada gelar orang lain. Jadi macam mana kita nak bagi jadi benda ni susah dengan molek? Sebab itulah bila kita berpoligami, nah, kita bertasamuh. Bertasamuh lagu mana? Kita berlebih kurang halal berhalal. Khabar pada isteri dua-dua, nah, apa yang abang tersalah terlebih terkurang, kita halal berhalal. Sebenarnya awak juga tersalah terlebih dengan saya, saya halalkan dunia akhirat. Maka tiga-tiga orang bersetuju, maka hukumnya jadi mudah bagi kita. Betul tak? Nah, bahasa dia hukum fiqh, jika ketat kawalan. Nah, tapi dah kita minta dengan lagu tu, maka jadilah mudah. Tapi jangan awak salah hukum. Nah, asal lalu awak umur bini muda, awak salah hukum sehingga. Kalau awak lalu umur bini tu, awak salah selajuk. Berkenaan solat pula. Adakah sah solat seorang itu mengerjakan solat dalam keadaan berdiri pada rakaat pertama dan dalam keadaan duduk rakaat kedua hingga habis solatnya di atas faktor-faktor kesihatan? Jawabnya, Nabi kata dalam satu hadis, "Sallu salli qaima." Semayanglah keadaan kamu berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'ida." Al-hadis. Kalau kamu tak mampu berdiri, maka boleh duduk. Jadi ulama pun mensyarahkan hadis ini panjang lebar. Siapa yang boleh semayang berdiri, wajib berdiri sampai habis. Tiba-tiba lepas tahiyat awal, dia jadi rasa sakit, tak boleh nak berdiri, maka dia teruskan semayang isyak, dua rakaat lagi duduk boleh. Dan ulama kata, rakaat pertama dia gagah, dia berdiri. Rakaat kedua tak larat pula, dia duduk. Rakaat kedua, gagah dah pula, berdiri. Boleh belaka. Diri duduk, diri duduk, diri duduk. Tak ada masalah. Nah, jadi jangan tak bolehnya, kita boleh berdiri saja lah, malah nak duduk. Tak. Nah, pokoknya tidak sah kalau solat fardu. Kalau solat sunat, sah. Sebab ada orang sakit, bila dia sakit, dia semayang duduk. Lama mana semayang duduk? 6 bulan dia sakit. Dah bila semayang duduk ni kan senang, tak payah bangun dah. Neh, kan sedap. Jadi bila dia dah baik sakit, dia terus semayang duduk. Jawabnya, semula daripada dia sembuh, tidak sah lagi semayang dia. Kerana meninggalkan hukum qiyam. Nah, soalan seterusnya. Seorang bapak terbawa sekali anak perempuan yang umur 3 tahun waktu surat ketika solat maghrib. Ketika solat maghrib, anaknya itu telah berjalan-jalan depan saf, lalu tersentuh kaki jemaah laki-laki dewasa lain. Adakah solat jemaah laki-laki dewasa lain kira batal kerana tersentuh dengan anak kecil itu? Baik, dalam masalah sentuh laki-laki perempuan dalam bab berwuduk, tidak berlaku keputusan ulama yang satu. Ini tak berlaku ijma'. Berarti kita dengar dalam mazhab Syafi'i saja yang batal wuduk sentuh dengan perempuan. Ya, Hambali, Maliki dan Hanafi tidak batal. Ini adalah rahmat bagi kita. Kita nak ikut Hanafi, boleh ikut Hanafi. Sebab dia imam Hanafi, bukan Haji Hanafi pengusaha teksi. Nah, dia imam mujtahid. Nah, jadi mana-mana kita boleh ikut. Jangan ikut ustaz-ustaz mengaruk-mengaruk sudahlah. Nah, jadi pandangan tu berbeza-beza, beri keringanan bagi kita. Jadi dalam bab mazhab Syafi'i ini, walaupun batal tentu dengan perempuan, tapi ialah bab tu dikata perempuan yang sudah besar. Bukan yang balik, yang sudah usah. Kali 3 tahun tak patah. Ya, tak ada masalah dia naik duduk khabar atas tekuk kita tak patah lagi. Neh, balik 3 tahun, neh. Umur mana tak sebut dalam Quran, dalam hadis. Dalam Quran hanya kata aula mastumun nisa. Nisa tu mana perempuan yang sudah besar. Tak mesti balik. Katakan dia umur 10 tahun dan badan dia besar dah. Pada haknya kalau kau tengok, ada mana rasa nafsu tengok ke budak ni, maka hukumnya batal lah kalau 10 tahun. Nah, tapi kalau 9 tahun, 8 tahun, kecil dia kira, tidak membatalkan. Melainkan tentu pada kemaluan saja. Nah, jadi soalannya, kalau 3 tahun memang tidak batal. Nah, melainkan 3 tahun tu besar macam orang umur 45 tahun. Waktu lain, jarang berlaku waktu. Sedang saya solat, anak saya umur 1 tahun datang, duduk hadapan saya. Jika saya tidak setuju, bolehkah saya angkat alih anak itu? Ataupun saya berganjak ke tepi sedikit? Tolonglah jelaskan. Lain kali soalan saja, tolong-tolong tak ada saya kata. Buat lambat tarik je. Memang mari nak tolong pun. Jangan marah gurau. Baik, bila kita semayang, biasa semayang di rumah lah. Anak kita tak, biasa umur 4 tahun, 3 tahun ke bawah, dia akan duduk depan. Tak, ni molek telanjang duduk depan tu. Tengok ayuk. Ni molek cincin. Tak, budak-budak. Ha, jadi bila kita nak sujud, kita berdiri tak ada masalah. Kita nak sujud, dia duduk situ. Nah, dia duduk, kita nak sujud kan? Ada setengah budak tu dia tengok dulu. Kita sujud kat mana? Dia duduk situ. Kita pun sujud bawah pada dia. Oh, dia maksi balik. Dia nak suruh kena dia. Faham tak? Dia budak-budak. Haa, sebab tu lah. Kena main tak budak-budak. Nabi dia layang budak-budak. Ada kasih sayang. Nak, ni ayah nak main. Nak, ayah, anak kadang nak main ayah. Tak dah, dah balik lewat. Sampai rumah kat aku sujud. Nak, balik terus mandi apa semua. Anak siapa orang tengok ayah masuk dalam bilik air. Lepas tu akak dulu dukung. Lambung. Budak-budak. Lepas kita tu, keluar pagi. Nak, nak tengah keluar dah. Mana masa? Nak tengok anak orang lain, dukunglah, awak pergi jalanlah, bubuhlah motor orang. Kita tak dang sibuk, ruginya kita. Nak, takkan nak beli beg sekolah, orang kafir boleh beli. Tapi orang Islam, dia main dengan anak dia. Nak, sebab kita jenis kerja jabat, lewat siapa? Awak kecil, lambung. Suka duduk lambung. Suka. Walaupun kita lewat pergi makan angin dah, tapi bila kita balik kerja, kita dukung, cakap, kita lambung, kita sambut. Suka dia? Suka dia. Eh, ha, tu tumbuh sarang dia, tu bagus. Nak, kasih sayang ni, link dia rapat dengan ayah dia. Nak, benda tu jangan tinggal. Nak, ni boleh mok tengok, bang, kita nak leka ke? Nah, tapi salah, bini kita tak masalah, kita lambung je, tapi jangan sambung. Lambung saja. Jadi, bila kita dah boleh, dah tak boleh nak sujud situ, boleh berganjak sebenarnya. Duduk sini, kita undur sikit. Tak ada masalah. Kalau duduk bawah perut ni, kita sujud depan tu. Tak ada patah apa-apa pun. Nak? Ha, tak ada. Ni budak-budak dalam rumah. Duduk sini, kita sujud sini. Duduk sini, sujud sini. Tak ada masalah sikit. Tak patah pun. Kita hal kita. Nah, tak payah akak-akak. Jadi kita nak sujud, oh kena kat muka aku ni. Ha, kita pun undur sikit, sujud sini. Kali dia kontrol balik, dia hidup kat ni pulak. Ha, kita naik atas ni sikit. Gitulah dalam keadaan kehidupan manusia. Dan bokat surah kata anak binatang pun tak ada masalah. Kita tengah tayak awal, kucing mari duduk atas riba. Nah, duduk atas riba. Bila kita nak bangun, kita pun akak pun sebelah. Kita naik. Simple. Islam ini mudah. Nah, bak kucing masalah mana. Bukan kita tengah tayak awal, kubah duduk atas riba. Naik. Saya musafir negeri Cina atas urusan kerja selama 3 minggu. Saya telah semayang jamak dan qasar selama saya berada ke sana. Dengar ni benar kata saya hanya boleh semayang jamak dan qasar hanya 4 hari yang pertama saya di sana. Dengar molek-molek dalam bab jamak qasar. Kita nak jamak qasar kerana apa? Sebab kita nak pergi negeri Cina? Bukan. Sebab kita nama sekian-sekian? Bukan. Sebab kita musafir. Nah, ha, jadi bila kita musafir, nah, maka boleh jamak qasar. Bila kita mukim, boleh jamak qasar? Tak boleh. Itu saja. Aku orang mukim ke aku orang musafir? Masa kita nak semayang, masa tu dulu. Kena confirm dulu. Sebelum jamak, sebelum qasar, kena pastikan aku sekarang mukim atau musafir. Nah, ha, jadi kalau kita, oh aku mukim, tak boleh jamak qasar. Maka kita balik pada tarikh. Apa makna mukim? Benda makna musafir. Makna mukim orang yang tinggal pada satu negeri 4 hari dan ke atas. Atau orang yang nak singgah pada satu negeri 4 hari dan ke atas. Maka namanya mukim. Bila nama mukim, boleh tak jamak qasar? Tak boleh. Dia nak terbang ke Beijing. Jaza kata Beijing, ke planet Mareh. Contoh, jauh lagi. Lama mana nak duduk di Mareh? Nak duduk 4 hari. Maka dalam perjalanan ke Mareh, ke Beijing, dia nama musafir. Kerana destinasi lebih pada 90 km. Tetapi bila dia sampai di tempat yang dia nak duduk selama 4 hari ke atas, dia kata welcome to Beijing. Maka dia adalah pemukim bandaraya Beijing. Bila dia nama sudah nama mukim, kerana niat nak duduk 4 hari, boleh tak jamak qasar? Ha, jadi nak faham aku mukim atau aku musafir, baru boleh jamak qasar. Faham lah itu? Ha, tak apa. Soalan seterusnya. Saya nak pergi Dubai ya, bulan depan. Jadi ya. Tiket pun dah beli. Tolak di KL jam 8. Dijangka tiba di Dubai jam 9. Yang muskil bagaimana cara nak wuduk dalam kapal terbang? Maksud saya air dalam tanda pesawat. Bukannya air mutlak. Sebab warna dah bercampur dengan bahan lain. Iaitu warna putih. Kalau nak tayamum pulak macam mana? Kalau tiada ruang untuk solat sujud, macam mana pulak? Ha, habis dia tanya. Baik. Jawabnya yang pertama sekali, jika ada air dalam kapal terbang, boleh berwuduk. Dan saya pernah berwuduk dalam tandas kapal terbang. Nak? Eh? Ha. Masuk dalam tandas, buka taik sing kecil tu, ada air. Jenis molek. Nak buka sikit, pun bubuh kat muka. Tak cukup, tambah pula. Ha. Ambil pula, bubuh kat tangan. Molek-molek ada. Boleh semayang. Dia kata air keluar warna putih. Pasal apa air warna putih? Dia aje naik kereta terbang air putih. Hak kita naik kapal terbang air jenis tau. Jenis. Ha. Keruh. Guan buat apa kita jadi keruh kapal terbang? Kapal terbang JKL. Hak kita naik-naik tapi tak je. Tapi kalau katalah kita tahu dah kapal terbang tu memang air dia keruh. Tidak mutlak. Kita boleh tak dibawa air? Yang katanya tak boleh bawa pistol. Dah, dah boleh bawa maknanya C4. Dah boleh bawa. Tapi kalau kita bawa air mineral, boleh tak? Tak boleh. Dalam beg tak boleh. Dan kalau kita bawa dalam pasti, tak boleh juga. Ha, kalau kita tayamum, tayamum apa? Bawa tanah dalam tapuai, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, jika kamu tidak ada air, maka tayamum. Bukan cari tanah dekat kapal terbang. Ada orang dia kata tengok kat kaki ada tanah. Lepas tu pun tepuk. Tanah kapal terbang mana bawa tanah? Tak. Kapal terbang berhenti tansik sejak dia ni. Lekin musulan tu. Bersih. Nah, bukan kapal terbang muak tanah. Nah, jadi bawa lah tanah. Letak dalam tapuai, kita tahu dah. Untuk ibadah. Sedangkan kita boleh bawa dah bekalan lain untuk duduk di Beijing. Pisau cukur boleh bawa, obat tiuk boleh bawa, spray berdanggut boleh bawa. Tiba-tiba tanam untuk tayamu. Nah, sebagai keperluan kita, kita tak boleh bawa. Mana kita tidak sana dengan agama. Nah, kami ambil lah tanah pula tapuai. Tanah. Tanah yang berdebu. Kita pun buka tapuai, tepuk ya. Tepuk sekali, buh di muka. Tepuk kedua, di tangan. Lagi senang pada wuduk. Pasal wuduk, air sudah bercampur nak. Boleh tak buat kita? Boleh. Lepas tu muka debu dia tu, kita tengok di pramugari, pelik muka. Ah, dia boleh sapu balik. Dia boleh kurang. Jangan debu tu kita banyak sangat, tepuk sapa berdebu. Jadi macam beruk muka. Tak, dia boleh tepuk pula tangan ni. Lepas kita tepuk tu, dia banyak sangat debu. Kita boleh tepuk pula. Jangan bagi banyak sangat. Bukan sapu macam air, sapu isyarat saja meratakan debu pada muka. Nah, tu soalan tu jawapan dia. Kemudian dah tak ada tepat bila kita tidak boleh berdiri, nampak boleh tak semayang duduk? Boleh, tak payah qada. Tayamum sudah ada, semayang duduk. Cuma pada ketika takbiratul ihram, kalau kita tahu kiblat, wajib menghadap kiblat. Contohnya kalau terbang kita kursi gini lah. Nah, kita naik ekonomi. Kalau naik first class dia boleh pusing-pusing. Tak, ekonomi dah ada pusing. Mutokeh kan tu dah. Bodoh gitu kan. Nah, maka muka kita pusing. Allahu Akbar. Nah, maka semayang lah di atas kursi. Tak ada masalah. Baca macam biasa. Nah, rokok tunduk gitu. Sujud pun tunduk gitu juga. Subhanallah Rabbiyal A'la. Subhanallah Rabbiyal A'la. Bangun. Nah, tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatul tayyibah. Nah, contohnya. Nah, tak ada apa-apa. Jangan sujud masuk bawah kursi tu. Dan boleh masuk waktu pun kau setan belakang. Nampak? Ah, blok bangun duduk celah tu. Pernah digemburkan media massa mengenai solat dua imam berlaku di satu tempat. Yang muslihat mana sebenarnya cerita hukum solat ini kerjaan? Kelompok imam yang berlainan. Saya pernah tinggal masjid Jamek KL. Saya dapati bukan saja dua, bahkan lima imam berlainan. Jika solat yang sama, kita waktu asar, tapi pada ruang yang berlainan. Baik. Bila satu solat, ada ruang solat, kita pergi ada solat jemaah, haram kita buat jemaah yang kedua. Melainkan, kita mari itu ramai, dan jemaah yang pertama sudah berada pada penghujung. Ini fatwa ulama. Kalau kita seorang je atau dua, terus masuk dalam jemaah. Biar lambat dah pun. Eh? Tapi kalau kita ramai dan jemaah yang ada telah pun penghujung. Contoh tayat akhir dah. Maka sunat kita dirikan jemaah baru selepas imam pertama memberi salam. Di salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun, Allahu Akbar. Faham lagi? Ha, ini pandangan ulama. Eh? Jangan orang tengah semayang. Ada cik itu imam, kita buat baru situ. Allahu Akbar, diharamkan. Kerana menyebabkan perpecahan. Nah, tak boleh. Dah sah-sah perbuatan itu haram. Nah, berdosa. Siapa yang berdosa? Yang buka jemaah yang kedua, ketiga dan keempat. Tak boleh. Nah. Ataupun kerana masjid itu besar, dimaaf pada syarak. Contohnya semayang di ujung imam tu dah semayang. Baru start, tapi kalau kita jalan kaki nak sapa kat dia, memang dia salam dah. Maka kita buat jemaah kedua, tidak haram. Contoh macam Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi kalau kita mari ikut belakang ni, kalau kita jalan kaki sapa minum, kalau orang baru takbir, kita sapa depan ni boleh, saya api dah. Bukan kekek masjid. Nah, 2 kilometer. Nah. Apakah hukum atau status syarak untuk mereka yang selalu mengatakan nasib baik? Nasib baik, aku tak lalu jalan tu. Baik. Bila dia lalu ikut satu jalan, nah, dan satu jalan lagi, dia pasal dia lalu, tapi dia lalu petang tu. Tiba-tiba jalan yang dia tak lalu tadi, jam teruk. Pukul 8 tak lapar pergi rumah. Dia terlepas. Nah, esok dia pun cerita lah. Kawan dia jeng sungguh jalan semalam. Aku lalu pukul 5, pukul 8 baru terlepas. Kawan ni pun tahu, nasib baik aku dah lalu jalan tu. Nah, jadi kalau nasib baik, apa benda? Bila dia terlepas, mana lalu dengan senang, hak ni pula dalam keadaan kena berhenti kereta berjang-jang, hak mana satu musibah? Mana musibah? Hak jeng lah. Nah, apa makna musibah? Ma asabakum. Apa yang menimpakan kamu, tetapi kamu rasa tak seronok dengan perkara itu. Kita jeng seronok tak? Tak seronok. Maka jeng itu musibah. Kena selumba, musibah. Keluar tengok selipar, hilang ambil dia orang, musibah. Nah, maka siapa yang kena musibah, maka nasib dia tidak baik. Betul tak? Cuma nasib tidak baik ni ada tak baik tu, tak baik sikit, tak baik banyak. Tak baik banyak, accident tu. Nah, tapi semua tu adalah musibah. Nah, tak salah kita kata nasib baik aku lalu ikut jalan ini. Tak salah. Cuma yang salahnya kita hilang hijab kita dengan Allah. Allah sebenarnya yang telah menyelamatkan kita pada hari itu. Hak ni kena ada. Nah, kalau kita nasib baik aku tak lalu kot tu. Nah, jangan. Bijaknya aku lalu kot ni. Hak tu Allah tak suka. Nah, jadi nasib baik aku tak lalu kot tu, iaitu dengan pertolongan Allah. Itu baru boleh. Soalan seterusnya. Seorang teman telah berusia 21 tahun. Diberitahu keadaan sebenar nyawa bernama yang dibingkan iaitu Taufik bukan bapa kandung. Nama bapa kandung adalah Hidayat. Ini saya kena hitung ni. Semua dokumen pengenalan di surat lahir, kad pengenalan, sen dan semua kad saya menggunakan nama Faisal bin Taufik. Beliau keliru dan sudah bertanyakan pada agensi berkenaan. Namun, proses untuk menukar nama pada bin Hidayat agak merumitkan. Sudah meninggal dunia dan tidak dapat ketahui barang rujukan pada ini. Dia bercadang menikah lepas hari fitri ini. Perlu akan dimaklumkan kepada juru nikah kelab kali ini agar menggunakan nama Faisal bin Hidayat ketika dapat akan nikah dilakukan atau bagaimana. Kerana kehidupan seterusnya. Adakah bolehkan tu menggunakan nama lain di dokumen atau sebaliknya itu semua urusan kita anak-anak dan keluarga lelaki atau keluarganya kelab. Apakah yang perlu dilakukan di syarat untuk kes seperti ini? Baik. Nama ayah Hidayat dalam IC, dalam dokumen, dalam lesen, surat-surat apa semua, nah, adalah bin Taufik. Jadi nak akad nikah, bin mana nak akad? Jawabnya wajib dengan bin ayah kandung. Siapa ayah kandung? Wajib dengan Hidayat, bukan atas nama IC. Faham? IC tak ada masalah. Cuma bila kita nak akad nikah, takut saksi tu tak reti. Mana pula akad nikah bin Hidayat dalam IC bin Taufik? Maklumkan sekejap pada ni. Nah, dia ni bin Hidayat. IC cuma jadi dokumen bin Taufik. Jadi kita akan nikah bin ayah dia bin Hidayat. Saksi nak lawang tak? Tak lawang lah pasal nama sebenarnya bin Hidayat. Nah, jadi tu cara dia. Jangan buat seorang dirimu tak kapok. Aku kan nikah dikau, aku nikahkan dikau Taufik bin Muhammad bin Taufik. Nah, jadi tak sah. Taufik bukan ayah dia. Berlaku kesamaran pada lapah ijak dan kabur. Jadi buangkan kesamaran. Ayah dia betul siapa? Taufik. Nah, beri penerangan pada majlis akad nikah. Kemudian daripada itu pula, kehidupan dia gua ni. Wajib jika orang letak bank kita bukan bank ayah kita, wajib kita kena tukar semula. Kalau kita mampu, di pejabat pendaftaran ke, pasport ke apa, wajib tukar semula. Siapa yang meneruskan nama orang lain sebagai nama bapak dia, ditanggung dosa besar. Tetapi jika kalau tak boleh nak tukar, faham tak? Tak boleh nak tukar di lesen, tak boleh nak tukar di dokumen-dokumen penting, buat satu surat akuan sumpah bahawasanya ayah dia yang sebenar adalah si pulang. Itu cara dia. Neh, eh? Dan surat ini maklumkan kepada waris. Neh, maklumkan kepada waris supaya tidak ada masalah dalam bab pusaka dan sepamanya. Bab kadang-kadang kita kata tukarlah isi, tak boleh nak tukar. Macam-macam masalah berlaku. Tak? Neh, dokumen-dokumen menyebabkan masalah pekerjaan dan sebagainya, EPS dan sebagainya. Tak? Maka kalau gitu dimaaf pada syarat tak tukar. Tapi jangan anggap dalam dokumen ini sebagai ayahmu. Ayahmu ada nama yang lain. Buat satu dokumen di pejabat suruh salib, suruh jari sumpah, akad sumpah, bayar RM30. Nak, nama bapa saya yang sebenar bukan si pulang, tetapi si pulang. Cok mahkamah sah pada syarat. Ha, surat inilah sebagai bukti nak bahawa nama yang sebenar adalah bukan sebagainya dalam dokumen. Soalan seterusnya. Berkenaan bayaran zakat saham dijual sepanjang haul untuk keuntungan saham yang dijual sebaik saya yang diperlui, terus dimasukkan duit tersebut ke sisi kewangan yang menunaikan zakat ke atas simpanan pelanggan. Contoh tabung haji, adakah kita juga perlu menunaikan zakat saham tersebut jika cukup nisab? Saya dimaklumkan hak tabung haji ni telah menunaikan zakat, tapi tak tahu kalau sistem sekarang tak kedok. Kalau kita dapat maklumat tabung haji telah keluarkan zakat, faham? Nah, tapi kalau saham-saham lain tak tahulah, biasa tak keluar zakat. Kalau kita laburkan maknanya RM100,000 dalam syarikat-syarikat biasa, bursa ke apa, jangan tak keluar zakat. Kita kena tahu nilai kita tu berapa dan kalikan dengan 2.5%. Kalau tak tabung haji, biasa mereka telah keluarkan zakat. Nah, kemudian apakah peranan kita bagi umat Islam Malaysia dalam revolusi Arab? Bagaimana pendekatan parti-parti Islam pula dah? Untuk memenangi pilihan raya, apakah contoh penambahbaikan yang boleh diambil dan diserap dalam parti-parti Islam Malaysia? Jawabnya, semua ni adalah alternatif-alternatif atau platform-platform yang berbagai-bagai. Kita sama ada pihak yang pemerintah atau pihak pembangkang, semuanya mesti perbetulkan semula keadaan. Nah, kalau pihak pemerintah, apa benda lah kau tak kena? Tak kenanya nisbah maknanya perundangan, dustur negara, perlembagaan, ubah. Nah, sekarang ni yang ada kuasa nak ubah pemerintah Malaysia ke atau pembangkang? Pemerintah tak? Dia yang berkuasa, sepatutnya kita suruh dia ubah. Tapi suruh lama dah. Nampak? Tapi biarlah terus tetap sama-sama dakwah supaya dia ubah perlembagaan tu. Nah, balik kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian kita pula dalam bila orang tak ubah, kita kena cegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Kita kena ubah. Nah, maka teruskan dakwah, teruskan perjuangan dengan apa cara sekalipun, dengan artikel, dengan buku, dengan ceramah, dengan kuliah, dengan sebagainya, memperingatkan maknanya golongan-golongan yang masih lalai ini supaya balik kepada jalan Islam. Nampak? Sebab kita tak boleh jadi macam yang berlaku di Mesir, berlaku di Tunisia, bunuh-bunuh dan sebagainya. Nah, walaupun dia akan berlaku, kita tak mustahil. Nah, sebaik-baik jangan sampai berlaku begitu. Nah, jadi Allah tanya kita, kita perjuang tak Islam? Allah tak tanya kita, mu menang tak begitu? Allah tak tanya. Faham? Allah tanya, mu buat kerja tak untuk mengubah kemungkaran? Buat dah, buat dah, tak ada masalah. Teruskan, mantapkan jemaah dan seumpamanya. Nah, dan kita tak boleh ambil mana cara yang berlaku di negeri dia orang untuk kita tiru di sini. Nampak? Cuma kita boleh ambil semangat mereka ini untuk menuntut keadilan. Contohnya di Mesir. Di Mesir ni kerana terlampau ramai, lama sangat rakyat ditindas. Nah, sehingga satu maknanya golongan itu disengajakan untuk duduk bawah label miskin. Disengajakan tujuannya supaya mereka tetap miskin sampai bila-bila. Habis keturunan miskin. Bila mereka miskin, mereka bergantung kepada pemerintah. Bila bergantung pada pemerintah, pemerintah dapat undi yang kuat. Kenapa? Hanya setahun sih. Nah, jadi kita tak sampai gitu. Kita masih dalam keadaan kesenangan dan sebagainya. Nah, jadi kita gunakanlah segala kesenangan yang ada, bukan untuk melalaikan kita, untuk memperingatkan diri kita supaya berjemaah dan kita untuk beri teguran kepada pemerintah yang ada. Kerana mereka juga kita nak bersama-sama kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita keras pada satu pihak dan kita lembut pada satu pihak. Laju saya ni dalam ngajak ya kerah katak apa bicuk-bicuk kepala orang. Luar dak pun. Leh, ha, ne? Dalam ni haji luar tu batu kita dengan budak perempuan perihal pun kita cakap. Dengan hak cepang pun ambil gambar baru ni mohikun. Nah, nah, dalam ni kita katak ah rambut apa macam Cina gila gitu. Nah, dah bila tepik luar ustaz. Ustaz baru ni tiga orang mohikun dekat KSCC. Ni rambut atas cokeng. Nah, kita ingat mula di jalan ikut pagar nampak rambut saja. Nah, ingat ke ayam benda terlepas. Nah, dah tahu nampak eh orang rata-rata baju semane ni ni sik bisnes ni gambar benda. Ha, set pistol lah macam-macam atas belakang dengan rata kasut buk. Tak, assalamualaikum. Rupanya dengar juga gitu. Nah, tapi tak apalah dia dah nak cukur gitu pada dia tu, tapi dia dengar lebat akidah. Jangan masuk Kristian, jangan masuk Hindu. Nah, jangan buat benda syirik. Ah, benda dia gitu lebih. Nah, ha, jadi kita keras pada satu pihak dengan pemerintah atas Rasulullah, keras dalam masalah ini dan satu pihak kita berlembut. Nah, batu teruskan perjuangan, mantapkan jemaah. Allah tak tanya kita menang lambat atau cepat, Allah tanya kita buat kerja tak? Untuk tegur saudara-saudara kita yang sedang lalai di dalam pucuk pimpinan. Soalan seterusnya. Kita terangkan kaedah terbaik untuk menegakkan Islam dalam negara. Nampak kaedah terbaik ni semuanya berlaku dengan ijtihad sekarang ni. Nah, sebab zaman Rasulullah dia lain. Zaman kita ni kompleks dah duduk dalam sekuler. Maksudnya kemas ni. Nampak tak? Jadi berat kita nak, takkan kita nak beli kuda perang itu. Tak jadi. Jadi kita tukar. Sebab tu dalam sekarang ni industri muzik. Saya mendekati pemuzik-pemuzik. Contoh. Ada tujuan. Kita dengar. Kita tangkap kepala dia. Nak? Ha, tangkap kepala. Nah, semalam bersama dengan Ali Ekspedisi. Nah, di kuliah di Senawang. Nah, jadi kita tu cari nama-nama telefon pemimpin-pemimpin band-band ni. Nah, yang top, yang ada fan. Supaya bila kita tangkap kepala, ekor dia akan ikut. Nah, dia budak-budak macam muzik. Dia main gitar apa semua. Takkan kita kata jual gitar, beli kitab, duduk surat. Tak jadi gitu. Nampak? Takkan ni jual. Dia main 18 tahun dah jamming. Nah, tapi mana teruskan jamming. Tapi ingat, kuliah maghrib jangan tinggal. Maka Islam tu akan masuk. Nah, bila Islam akan masuk, lama-lama tak apa sedap dah nak jamming. Seluruh-seluruh gitu je dah. Nah, dia cara gitu. Jadi fikirlah dengan segala kemudahan yang ada. Nah, sama ada kita jadi pegawai Selcom, kita jadi pegawai polis, semua kita ambil kesempatan guna kuasa yang ada untuk tolong Islam. Faham? Soalan seterusnya. Dalam satu hadis, Nabi SAW lalu pada kubur. Nabi dengar orang kena seksa. Pertama sebab mulut asyik mengumpat masih hidup. Kedua, tak bersih daripada hadas. Tolong huraikan. Masalah bersih daripada hadas ni. Ada kata takluk dengan hendak tunai solat ibadat saja atau pada bila-bila masih saja. Jadi hadis ni, hadis sahih, Nabi jalan, tiba-tiba Nabi terdiam. Kemudian Nabi, dua kubur, Nabi terdiam. Sahabat ikut belakang. Nabi kata, innahuma ni, innahuma yu'adzaban. Mereka sekarang ini sedang kena azab. Nak, dua kubur. Nabi dengar, sahabat tak dengar. Kita apa tahu lagi, dahulu pada sahabat. Nah, Nabi kata, salah seorang, bukan dosa besar, bukan meropok, bukan menyamung, bukan kih maknanya bakar, apa benda, masjid dan sebagainya. Bukan minum arak, bukan berjudi kasino, kasino, kasino, tak. Salah seorang tu, dia suka berjalan mengadu domba. Bukan mengumpat. Namimah, mana mengadu domba. Tak, dia gigi rumah Cik Ani, dia kata, oh, leha kata kemu punggung tonggek. Ha. Dia gigi rumah Cik Leha pula esok, oh, Ani kata memulut mucung. Kawan tu balas esok dia pergi. Tak, dia yang tukang laga. Nah, jenis ni kena azab dalam kubur. Nampak? Yang kedua, la yastanzihu anil baul. Maknanya tidak bersuci ketika tidak bersuci mengikut hukum syarak. Sama ada basuh kecil ikut lebih kurang, tak basuh berok buat lebih kurang, haid buat lebih kurang. Jadi hukumnya semayang, jadi tak sah, kain bernajis dan sebagainya. Nah, maksudnya hendaklah kita jaga bab taharah. Nah, jaga bab taharah. Dalam hadis yang lain Nabi kata tanazzahu anil baul fa inna mata azabil qabri minhu. Hendaklah kamu bersih dalam bab kencing darah ni atau bab najis-najis. Kerana kebanyakan yang kena azab dalam kubur bukan kira pok bang, cah rumah, dan kis air kencing kena di seluruh dalam buat semayang. Jadi jaga bersih-bersih. Kerana itulah kita 5 minit hubungan kita dengan Allah. Nak, kita nak pergi jumpa Perdana Menteri, air kencing ada di seluruh, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Eh, ada tak syarat sah berjumpa PM hendaklah suci pada hadas? Ada. Tak ada. Tapi ini kita bertemu dengan Malikul Maut. Nah, Allah yang menciptakan kita, beri nyawa kepada kita, disyaratkan bersuci. Dia adalah anak kuci semayang. Buat boleh-boleh. Ada orang diri masalah. Dah dia nak warna yang duit tak. Dah kita mari sejabat. Dah takkan nak balik tu kojeng jalan. Rumah saya duduk di Sentul tu. 18 kilometer. Dah tu apa. Takkan nak balik tu kan duit nak semayang. Dia terpaksa juga semayang dengan duit tu. Soalan bodoh. Nampak jawapan bodoh dia panggil. Dah tak boleh basuh ke? Kita kecil. Kena di seluar dalam. Nak? Katakan seluar dalam. Ini seluar dalam. Seluar dalam. Okey lah. Rupanya lain kau. Mana? Kena di seluar dalam. Faham? Kena depan ni. Jarang orang ice cream kena belakang ni. Kena depan lah. Dan ha, bila kena depan ni, boleh basuh tak? Cukup-cukup senang. Masuk dalam toilet. Tanda di jabat mana tak ada toilet? Semua opis ada toilet tak? Masuk dalam toilet. Pergi kat sink tu. Nak katakan? Katakan baik tabur tak ada. Pergi kat sink. Faham? Dah buka lah. Jangan tutuplah pintu dulu. Jangan dah tutup lah lagi buka. Wah, ini cuma busi main gini. Jangan awak gitu. Dan ha, buka-buka dulu seluar panjang, awak keluar seluar dalam tu. Ha, lepas tu air ni pai, pai. Neh pai. Buka pai. Bukan basuh selah seluar dalam. Ya, selah. Ni katakan kena sini. Ni kena hujung ni lah katakan. Nah, ni seluar dalam kat ia. Tu baju. Ya, kata gitu. Ni seluar lah contoh. Olor lah kat air tu. Ni, ni. Ambil sebelah sikit kain. Katakan kena sini. Ha, sini kena air kecil. Pusing ke ni biar di hujung. Faham tak? Buka paip biar dia kena, biar dia lama gitu. Lama, air yang pertama bersama najis. Dia mutan najis. Air yang kedua menolak air yang mutan najis turun ke bawah. Air yang ketiga membersihkan kesan yang masih ada. Faham? Bila gitu, luruk saja dengan tangan. Jadi, jangan basah sangat. Nampak? Pakai balik. Kan kita tanya pula nak pakai luar ni. Pakai gitu kan? Pakai tadi. Kau tak? Jadi bodoh. Nah, pakai gitu, pakai semula. Nah, bersih tak? Boleh semayang. Dah tak kering? Tak kering. Tak ada masalah. Sikit saja. Boleh semayang tak? Kan bersih kan tu? Dia dah kalau nak cepat. Nak cepat pun tak payah buka. Pakai terik and wear. Tepik dua tu. Ada masalah. Ah, kan bersih ni kak. Biar, mayang, biar. Masih nak tarbik. Eh, tadi kena kecisik. Biar, biar. Atu kena azab dalam kubur. Nah, ah, jadi jangan awak lebih kurang. Nah, ah, kadang-kadang tu kecil tak dah habis kacin tu. Ah, dia kak tak gaduhnya masa. Duk sembang, gini-gini. Eh, mudah boleh 500 ya. Nah, ah, jadi. Ropang dia bagus sikit. Dia bagus. Nah, dia duduk model aku sama lelaki tak pakai. Dia banyak John Wayne. Nah, banyak hero-hero kobo Mexico. Nah, walaupun nampak jangguk-jangguk tapi masalah tanda. Hmm. Juga gitu lah. Halo, bagai-bagai. Dah molek. Atas bawah hello. Nah. Jadi air kecing tengah keluar tu kena molek basuh tu. Bila basuh tengah basuh bila kemaluan dia kena air sejuk, dia akan terhenti sekejap air kecing. Kalau dia sedikit, kalau banyak dia keluar. Dia terhenti sekejap. Bila tak kena air, kita kacing keluar balik. Mana kena dia seluar. Biar berhenti dulu. Gaduh nak kacing. Beriak anu. Ha, ada pula awak. Dah lah berdiri. Kalau seluar ketak tu lain. Orang masuk dalam tandas penuh dah. Apalah kita berdiri. Nak? Ha, ni dok masuk. Ha, bro pun. Tarik tu buat derah je dok. Dia boleh kasih rizik pada awak. Jadi jaga-jaga. Jangan awak lebih kurang. Ropuang itu juga. Masalah haid. Nah. Ha, masalah haid. Biar bersih betul benda tu. Nah, kadang-kadang darah haid tu ada lagi. Tapi dia tengok di tu je. Kenapa panggil? Ha. Terasa seperti tidak memakainya. Dia tengok tu saja. Bukan tengok situ. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ambil kapas awak masuk dalam. Bila penghujung haid, duduk tinggung, ambil air, sembur dulu. Faham tak? Sembur 5 minit, ambil putih kapas. Nah, tengok putih. Ha, bersih. Baru mandi. Bukan tengok di luar. Kadang-kadang dia ada hujung di dalam. Luar tak kena dah, pasal dia slow. Bila luar bersih, dia pun mandi. Padahal dalam haid, semayang dalam haid. Sedangkan dalam haid masih ada pada penghujung. Patut masuk dalam kapas. Lebih kurang satu jari. Jangan masuk panjang lah, hilang apa kapas. Dah masuk jari dia gitu. Dan, haa. Di contoh. Jadi kena azab dengan sebab masa ada. Nah, ha, taharah. Ha. Lepas tu pukul 2 lah ni. Boleh ikuti? Sikit-sikit lagi. Apakah tanda seorang yang ada gangguan jin di dalam tubuhnya? Biasanya dia bercakap seorang. Banyak lagi tanda, tapi kebanyakan dia bercakap seorang. Sebab apa? Sebab dia dengar suara. Jadi pergi kat doktor psychiatric, doktor dia akan tanya lah, ada dengar lagi suara? Ada dengar dah. Banyak dah. Sikit-sikit je. Pay dia lain. Dengar sama, cakap sama, doktor ada mari sama. Pay panjang pula lagi. Rupanya betul, jin ni dia bercakap-cakap. Dia suruh kita suka, dia suruh bangun, dia suruh ambil tu. Nah, ni kena gangguan jin. Nah. Kemudian ada juga kalau jin jahat, jin kafir, bila kita dengar orang baca Quran jadi panas, pening kepala. Dengar orang bang jadi sakit kepala. Nah, ini gangguan jin kafir. Apakah ucapan yang sebaiknya sunnah ketika bersalaman sesama muslim? Tidak ada sebarang hadis sahih atau hasan yang kata kalau kita salam mestilah kata selawat, tak ada. Yang ada hadis bersalam saja. Mana-mana orang Islam yang berjumpa bersalam. Tak kira dia jumpa di mana, pucuk KICC ke, bawah lori ke, tepi patah ke, dalam jabat ke, dalam masjid ke, tak kira di mana-mana, dia bersalam. Ghufirallahumma, Allah ampun dosa dua orang yang bersalam. Malah yang tafarraqa, selama tidak berpisah lagi. Tak ada sebut, hendaklah sebut engkau selawat. Tapi berselawat itu amalan salafus soleh. Syekh Nuruddin Al-Maki Al-Banjari. Kenal tak? Dia tulis dalam kitab dia Adabu Musafahat. Ne? Ada berjabat salam. Ne? Rupanya berselawat ini amalan salafus soleh. Ne? Bersalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh pahali. Ne? Tidak wajib. Ne? Bukan daripada sunnah Nabi. Tapi sunnah sahabat. Ne? Tiga lagi soalan. Apa pandangan tentang mengucuk Quran lepas baca? Ada nas yang menerangkan demikian? Tidak ada nas. Nas ni Quran dan hadis sahih atau hasan. Ne? Hadis da'in bukan nas. Cuma boleh kita amalkan. Tak ada masalah. Ne? Yang tak boleh amal hadis, maubah, hadis rekaan orang. Tidak ada sekarang. Tapi orang tanya ulama-ulama, kita ajar anak-anak kita supaya mengucuk Quran atau junjung dia, ada satu adab yang memuliakan Quran. Nah, tidak akan ada di akhirat nanti beratur ramai nak masuk neraka. Nah, mereka dan gua ni apa dosa ni ramai masuk neraka? Oh, pasal dulu tiung Quran ni masuk neraka ni. Mana sabar tak? Mana sabar tak? Tak mana sabar. Jadi benda tu tidak salah. Nah. Soalan yang ke second dah. Mengenai soalan sunat. Solat sunat kau biar dia. Boleh tak solat sunat kalian kerjakan? Walaupun azan sudah sejam berlalu. Boleh. Qabliyah ni maknanya sebelum kita tunaikan semayang perdu. Orang bang 1:30. Kita pun nak semayang zuhur pukul 2. Kerana baru susah kerja. Kita semayang sunat qabliyah dulu. Boleh. Dalilnya Nabi pernah semayang sunat qabliyah zuhur selepas solat asar. Faham tak? Selepas solat asar. Sengaja tak? Kerana kedetibaan deh-deh kehormat daripada Mesir. Nabi pun layan dulu, tertinggal solat qabliyah zuhur. Hanya dan sembahyang zuhur jemaah. Qabliyah tak dan. Kerana nak jaga, nak raikan tetamu datang daripada luar negara. Maka lepas sembahyang asar, baru Nabi ulang balik sembahyang qabliyah zuhur. Jauhnya tu. Jadi kita kalau ada kerja, kita buat kerja kita dulu. Pukul 2 baru nak sembahyang zuhur, kita boleh sembahyang qabliyah dulu. Nah. Soalan terakhir pada hari ini. Solat sunat hajat. Bolehkah solat sunat hajat dikerjakan dalam waktu haram? Contohnya dalam waktu duha atau selepas solat asar. Ini bab solat sunat. Ditanya boleh tak lepas mayang waktu duha? Dalam waktu duha atau selepas solat asar. Mungkin hari noknya lepas solat asar. Pasal kalau sibuk banyak pun ni. Bab solat asar. Ini solat hajat lepas asar. Jawabnya boleh solat sunat selepas dalam waktu duha. Tak ada masalah. Lepas tegak, lepas bernaik matahari, boleh semayang hajat. Sama ada kita nak semayang hajat dulu, semayang duha dulu, tak ada masalah. Yang dipertikaikan ulama, lepas semayang subuh sebelum terbit matahari, lepas semayang asar sebelum maghrib. Kerana ada hadis, la salata ba'dal asr. Tidak ada solat lepas asar. Maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh semayang sunat hajat selepas asar dengan syarat hajat itu sebelum daripada solat. Nampak? Contohnya dah dia hantar anak dia sedang dia melakukan dia periksa tadi. Orang bang pukul 3 petang dia periksa. Mengerti exam, tak kira exam naik pakat ke kursus naik gaji ke apa, kau pandanglah. Kemudian baru lepas pada dia exam, baru dia solat hajat, minta supaya beri lulus dan sebagainya. Mana hajat dia tu sebelum ke selepas? Sebelum tak? Ah, hukumnya boleh. Yang tak bolehnya solat hajat, selepas daripada solat baru hajat. Lepas solat ni nak musafir, maka musafir selepas daripada solat, maka tidak boleh. Faham? Kerana dia lepas asar. Kalau belum asar tak apa. Walau bagaimanapun, ini bukan nas, ini ijtihad ulama-ulama fiqh sahaja. Sebab tu ada pandangan yang berbeza. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau maknanya lepas asar, munak semayang solat sunat hajat, mestilah hajat itu sebelum. Ada mazhab yang mengatakan, sebarang solat sunat, tak boleh berlaku lepas asar. Dan yang lebih ringan lagi, ada pandangan satu dalam mazhab Maliki, semua solat sunat boleh sebenarnya selepas daripada asar. Semuanya adalah nak menegakkan hubungan hamba dengan Allah Ta'ala. Lebih lagi berlaku khilaf, ringan bagi kita. Nak cuma hajat tu kita kena jaga. Jangan hajat yang tidak baik. Ada tu imam bila panggil je, angkat takbir lalu. Nak patut tanya hajat dia. Rupanya lepas takbir dah semayang, baru tahu. Nak buka kedai magnum tak nombor ekor. Mana-mana ada lagi semayang hajat. Nak kadang-kadang orang nak seorang hajat nak suruh balok. Ayah dia ni tak kenal, mak tak kenal kena tu. Panggil tu imam surah tu bila suruh semayang, suruh baloh, suruh tirah. Mula-mula ada yang pergi semayang tu imam. Tu kata tu dinangui yang punya tu imam. Mana boleh lah hajat nak pecah belah rumah tangga orang. Nah, patutnya dah hari mak dia kata gitu suruh baloh, kita jangan ikut hajat mak dia tu. Kita hajat yang terbaik. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada keluarga ini. Jangan berlaku pada mereka itu pecah belah. Tak, yang mana hak jauh biar semakin dekat. Itulah kita semangat hajat. Dah tak apa ketipu gitu. Dah apa untuk kebaikan. Tak, kerana barang haram, jangan kita turut. Nak, ni kira orang pecah belah. Nak turut juga. Ada seorang, ni kita ceritalah, pakat tinggi. Tinggi dia ni second last. Second last kali tinggi lah. Mana? Last kali ni macam kita kat CEO lah. Tapi bukan CEO. Nak, tapi dia nombor dua. Yang layak jadi macam CEO ni, ada tiga orang. Tiga-tiga ni dia ada kabel menteri mereka. Nampak? Ha ni menteri ni, ha ni menteri ni. Dia ada nama belaka. Ha ni gatal ni kaki menteri ni. Kita betul. Dia mari jumpa kita. Dia kabarlah supaya semayang hajat, supaya dia ni naik. Akan jadi orang ni. Rani nombor satu akan bersara. Nah, kenapa dia patut naik? Kerana dua orang ni memang jahat. Dia ceritalah orang ni jahat. Gini. Nah, ha, kononnya. Saya dapat maklumat daripada staff hak ni pula. Nah, hak ni jahat. Hak ni jadi hak manusia jahat pula tahu. Rupanya berebut pakat. Nah, ha, jadi husnuzanilah sama-sama berebut pakat. Nah, tu cerita dia. Jadi takkan kita nak doa nak mampu hak dua orang ni. Nah, jadi doanya hak mana yang layak dan terbaik untukmu ya Allah, menaikkanlah pangkat untuk menjawab jawatan tersebut. Tak ada salah. Itu cara dia. Jangan kita ikut dalam tawa pun nasi minyak depan bagi bawah. Allahu akbar. Salah. Ah, jangan buat gitu. Punoh jangan. Insya-Allah yang betul daripada Allah, yang salah daripada saya sendiri. Kita bertemu lagi lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakkan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.